putune Ronggo Lawe Damai. Oke, jangan sampai terjadi kesalahpahaman dulu ya. Di siang hari ini kita semuanya satu tujuan, menyaksikan Adela, memberikan support Adela, memberikan dukungan dangdute wong Tuban makin sukses Ronggo Lawe. Alhamdulillah, dulur-dulurku, pasukan-pasukan goyangku, AMC-nya Indonesia, yang datang dari berbagai pelosok Tuban, yang datang dari berbagai komunitas, namun tetap cinta damai, tetap satu tujuan. Kita semuanya di sini AMC, kita satu wadah ojo sampai bubrah, satu wadah putune Ronggo Lawe. Salam kompak selalu dari Adela untuk Anda dulur. Satu persembahan dari Diana Rosita sudah. Berikut saya panggilkan kembali untuk Anda, goyang dengan damai. Itu pesan dari Bapak Kapolsek agar kita semuanya bisa menikmati Adela sesuai dengan yang kita inginkan bersama ya. Oke dulur, kali ini saya panggilkan kembali untuk saudara-saudaraku dari Tuban Jawa Timur bersama Nova Record, bersama P-Talk Audio, untuk Anda pasukan goyang AMC-nya Indonesia, putunya Ronggo Lawe, pasukan goyang Tuban Jawa Timur, Arneta, Julia, Adela, Adela, Adela, sembung paringan bergoyang.